يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini. Dan kebetulan saya tadi periksa kembali dari catatan Malzamah Syekh Yasin rahimahullah. Jadi memang di catatan tersebut tidak ada lembaran yang memang terhapus. Dan kebetulan memang kitab Syekh rahimahullah dalam kitab Sunan ini belum keluar di akan mulai dari Al-Wasfiyah atau kaki Tahawiyah. Dan sebentar ya, saya buka pintu dulu agak biar agak terang. Baik. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini. Dan kita akan membahas tentang masalah mungkar dan nakir. Baik. Di sini disebutkan qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah wa mungkar wa nakirun. Asyarh di dalamnya ada beberapa masail yang akan disebutkan oleh Syekhuna Yasin. Yang pertama, qala as-Safarini dalam kitab Lawami', su'alul malakaini munkar wa nakir al-iman bihi wajibun syar'an li thubutihi anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi idati akhbari yabluq bimajmu'iha mablaqut tawatur. Disebutkan oleh as-Safarini, pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir adalah sebuah keimanan yang wajib secara syariat. Karena telah datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa khobar yang khobar tersebut sampai kepada tingkat tawatur. Baik. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنهم لا يسمع قرع نعالهم قال يأتيهم ملكان فيقعد أنه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang hamba meninggal kemudian diletakkan dalam kuburnya, wa tawal anhu ashabu, ya, kemudian sahabatnya yang menguburnya berpaling darinya, maksudnya pulang. Nah, setelah dia pulang mengurusi jenazah, innahu la yasma, sesungguhnya dia akan mendengar qur'ani alihim, dan bunyi langkah sendal mereka. Kemudian kata Rasulullah, ya'tihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Faiq adanahu, yang kedua malaikat tersebut akan dudukinya. Fayakulani, kemudian keduanya berkata, makunta takul fi hadar rajul, apa yang kau ucapkan tentang laki-laki ini? Maksudnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid daripada hadis yang kita nukilkan ini, ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tihi malakani fayqadanahu fayakulana lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul. Baik. Ruwiya Abu Daud an Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabat. Fa'innahu al-an yus'alu. Minta ampunlah kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu. Dan mohon juga kepada Allah. Nam, at-tathbit, kekokohan baginya. fa innahu al-an yus'al. Karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Ini juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya ya akan ada malaikat yang akan bertanya kepada si mayit, apakah dia dikubur ataukah dia tidak dikubur, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan nikmat dan adab kubur. Baik. Kemudian ya diriwayatkan dari Tirmidzi dan selainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qabara ahadukum aw al-insan atahu malakani aswadani azraqani yuqali ahaduhum al-munkar wal akhar nakir." Wa fi sanadi Abdurrahman ibnu Ishaq al-Amiri. Naam. Fatakallam fihi wasahahu al-Allamah Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang dari antara kalian dikubur atau setiap manusia yang dikubur, akan datang kepadanya dua malaikat yang malaikat itu berwarna aswadan ya dan juga azraqan. Azraqan itu yaitu biru kehitam-hitaman. Yuqalu li ahadihima al-munkar. Dikatakan satu di antara keduanya munkar dan yang satunya dikatakan an-nakir. Nah, dalam sanadnya ada seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman al-Amiri dan beliau ini adalah orang yang diperbincangkan akan kesiqohannya, tetapi Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, nah kalau seandainya pun hadis ini dhaif dari sisi matan, dari sisi sanad, namun hadis ini telah dikuatkan dari sisi makna dari apa yang telah kita nukilkan tadi sebelumnya. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua, al-mukhalif li ahli al-haq fi hadhihi al-mas'alah fariqan. Ya, ada dua kelompok yang menyelisihi as-sunnati wal jamaah dalam masalah ini. Yang pertama, ya, ar-rafidah. Dan sebagian dari Mu'tazilah angkaru su'alul munkar wa nakir. Ya. Rafidah dan sebagian Mu'tazilah mereka menghi pertanyaan munkar dan nakir dalam kubur. Dan yang kedua, kathirun minal Mu'tazilah haitsu angkaru tasmiyal malakaini bi munkar wa nakir. Naam. Kebanyakan dari kelompok Mu'tazilah yang mereka ingkari bukan pertanyaannya, tetapi yang mereka ingkari adalah penamaan dua malaikat dengan munkar dan nakir. Waqalu, mereka mengatakan, al-munkar huwa tajaljal al-mayyit idza su'ila wa an-naqir takri'ul malakaini lahu. Taib, munkar kata mereka huwa tajaljal mayyit. Tajajal yaitu membuat mayit itu menjadi goncang ketika ditanya. Ya. An-nakir, ya nakir itu adalah sesuatu yang hampir sama sebenarnya munkar dan nakir. Takri al-malakaini lahu. Itu takri yaitu maksudnya penekanan malaikat tersebut kepadanya. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti yang ditanya orang beriman? Bagaimana ditanya nanti orang yang soleh? Kalau ditanya orang yang kafir, ya wajar. Kan seperti itu. Inilah logika-logika yang dibangun oleh mereka. Wailah hakikatnya, kita tetap beriman apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam dari hadis yang telah kita sebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam menyebutkan nama mereka adalah munkar dan nakir. Baik, qultu kata Syekhuna Yasin fi hadis Abi Hurairah as-sabiq at-tasrih dan bitasmiyatiha bidzalik. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan kedua nama malaikat tersebut. Nah. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Berkata Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wa anna Allah ta'ala wa anna lillahi ta'ala malakain yuqalu li adihuma munkar wal akhar nakir. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala dua malaikat. Yang pertama di antara malaikat itu bersama bernama Munkar dan yang lainnya bernama An-Nakir. Taib. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Tabaqatul Al-Hanabilah. Kemudian rahimahullah. Alhamdulillah. Selanjutnya wa qala lahu Ahmad ibn al-Qasim, ya Aba Abdullah, maksudnya Imam Ahmad, tuqiru bi munkar wan nakir, apakah engkau meyakini adanya dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir? Wa ma yarwi fi hadzal qabri, dan apa yang diriwayatkan dari azab kubur? Faqala, siapa yang mengatakan? Imam Ahmad rahimahullah. Subhanallah. Maha suci Allah. Nam nuqirru bidzalik wa naqulu lahu. Jelas aku mengimaninya dan aku mengucapkan bahwasanya dua malaikat bernama Munkar dan Nakir. Imam mengatakan subhanallah, bagaimana mungkin aku tidak menetapnya sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dua malaikat tersebut bernama Munkar dan Nakir. Tapi qultu hadhihi lafdhah taqul Munkar wa Nakir hakadha atau taqul malaikain? Ya, engkau hanya, apakah ini cuma sekedar lafaz engkau mengatakan Munkar dan Nakir, atau engkau mengatakan dua malaikat tidak menyebutkan Munkar dan Nakir? Ya, bisa jadi pada waktu itu ya pemikiran-pemikiran orang-orang yang mereka menafikan nama dua malaikat tersebut Munkar dan Nakir itu sangat mencuat di hadapan umum. Makanya ditanyakan kepada Imam Ahmad, apakah engkau menetapkan dua malaikat atau engkau juga menyebutkan namanya Munkar dan Nakir? Apa kata Imam Ahmad? Munkar wa Nakir. Disebutkan namanya Munkar dan Nakir. Qultu yaqulunu laysat fi hadis Munkar dan Nakir. Ya, mereka mengatakan tidak ada dalam hadis menyebutkan Munkar dan Nakir. Yang ada dalam hadis disebut atahum malakani. Qala huwa hakadha. Demikian datang. Yani annahuma Munkar dan Nakir. Demikian. Ya, dua malaikat tersebut bernama apa? Munkar dan Nakir. Tapi memang dalam beberapa riwayat hadis tidak disebutkan namanya Munkar dan Nakir, tapi disebutkan malakani. Tapi jelas dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah kita baca tadi disebut namanya apa? Munkar dan Nakir. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kam adadul malaika alladhi yas'aluna al-mayyit? Ya. Berapa jumlah malaikat yang mereka bertanya ya kepada mayit di dalam kuburnya. Atsabit fil adillah sahihah annahuma malakani wa ma jaa fi ba'd al ahadits annahuma thalatha aw arba'a fala yasih. Telah sabit dari dalil as-sahih sesungguhnya ya dua malaikat tersebut adalah dua orang. Wa bima jaa fi ba'dil ahadits, dan dari apa yang datang dari sebagian hadis bahwasanya malaikat itu ada tiga orang dan juga ada empat orang. Tetapi fala yasih. Riwayat yang menyebutkan malaikat tersebut ada dan tiga dan empat itu tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang keempat, hal su'al malakaini khas bihadil umma am amun, apakah pertanyaan kedua malaikat itu khusus kepada umat ini atau dia sifatnya umum? Maka ada tiga pendapat para ulama dalam masalah ini. Anu khasun bihadil ummah. Ada sebagian orang mereka mengatakan bahwasanya ini kekhususan daripada umat ini. Dan ada yang mengatakan innahu 'amun bihadzal umma wa ghairiha. Ada yang mengatakan bahwasanya ini khusus kepada umat ini dan juga kepada selain daripada umat ini. Dan yang ketiga, mereka itu tawakuf. Seperti pembahasan sebelumnya, ya ada di antara mereka yang mengkhususkan umat ini lima dan adab kubur, dan ada di antara mereka yang mengatakan juga kepada umat yang lainnya, dan ada di antara mereka yang tidak menetapkan kepada umat yang terdahulu dan juga tidak menafikannya. Dan yang sahih anu amun, yang sahih itu sifatnya umum. Fakama anu yu'adzib miman istahaqqal 'adzab min hadzal umma wa ghairu wa fakadzalika su'al wa hadza marjahu nam Abdul Haq Al-Ushbaili wal Qurtubi wa Ibnu Al-Qayyim. Yang sahih sifatnya adalah umum. Fakama anu yu'adzab man istahaqqal 'adzab. Sesungguhnya orang yang diazab dalam kubur yang memang berhak mendapatkan azab daripada umat ini dan selainnya, begitu juga dalam su'al. Jelasnya sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ini dikuatkan oleh Abdul Haq Al-Ashbali dan juga Al-Imam Qurtubi dan juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kelima, kita lanjutkan. Hal yushmal mu'min wal kafir wal munafik. Apakah pertanyaan dalam kubur itu berlaku kepada orang yang beriman, kepada orang kafir, dan juga kepada orang-orang munafik? Dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, annahu yakunu lil mu'min wal munafik dunal kafir. Wabi qala Ibnu Abdul Barr. Pertanyaan itu hanya berlaku bagi orang mukmin dan juga orang munafik. Tidak berlaku bagi orang kafir. Dan ini merupakan ucapannya al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Tapi pendapat yang kedua, innahum 'amun likul. Itu merupakan pendapat yang umum untuk seluruhnya. Mu'min ditanya, orang kafir ditanya. Dan ini merupakan aha min qabl. Sesungguhnya hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, baik, tadulu ala annal kafir yas'alu malakani wa yakhtabiranahu lis-su'al. Menunjukkan hadis-hadis kata Imam Qurtubi rahimahullah, ya, dari dalil-dalil yang telah kita sampaikan, orang kafir itu juga akan ditanya oleh dua malaikat dan mereka juga akan diuji oleh malaikat dengan su'al. Azib radhiyallahu taala anhu nam ala al-mukhalif haythu dhakara fihi ithbat al-malakain lil kafir wa su'alu lahumu lahu. Taib qultu hadith Bara bin Azib rahimahullah, ya, hujjah ala al-mukhalif, hujjah bagi orang yang menyelisihi bahwasannya pertanyaan tidak berlaku bagi orang kafir. Karena disebutkan dari hadith Bara bin Azib, ya, yang mana kedua malaikat tersebut akan bertanya juga kepada orang kafir. Jelas ya? Jadi jelas hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya orang beriman, ya, dan juga tidak hanya munafik, orang kafir pun mereka akan ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya. Kemudian yang keenam, hal su'al liruh aw lil badan am lahuma. Tadi sebelumnya kita sudah membahas apakah azab kubur itu kepada badan saja atau juga kepada ruh sekalian. Nah, begitu juga dalam pertanyaan ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam pertanyaan malaikat itu juga ada pembahasan apakah yang ditanya itu cuma sekedar ruh, ya, atau juga, ya, badan ditanya dalam kuburnya. Nah, disebutkan di sini ayu wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, qultu qala Ibnu Rajab fi ahwalil qubur, disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Ahwalul Qubur fa'ula is-salafu kulluhum sarahu bi anna ar-ruh tu'ad ila al-badan illa su'al. Ya, mereka para imatus salaf semuanya menyebutkan bahwasanya ruh itu akan kembali ke badan inda su'al, ketika sedang ditanya oleh, ketika akan ditanya oleh malaikat. Wa sarraha bimitsli dzalik, dan juga telah menyebutkan yang semisal yang disebutkan oleh para ulama salaf, sekelompok dari para fuqaha dan mutakallimin min ashabina, dari ashabnya kami yaitu Hanbal wa ghairihim, dan selain dari mereka. Wa anqaru dzalik taifatun minhum Ibnu Hazm wa ghairuhu, dan mengingkari sekelompok dari ulama, ya, di antaranya al-Imam Ibnu Hazm dan selain dari beliau. Wa dzakara anna su'al li ruh khassah, bahwasanya soal itu hanya kepada ruh saja. Jadi perlu kita ketahui, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama salaf di zaman sahabat. Kemudian di zaman yang kemudian ada orang ulama-ulama yang datang di tahun 300-an Hijriah, 400 Hijriah, yang berucap selain dari apa yang diucapkan dari para aimatus salaf, maka tentunya ini tidak menafikan atau ini tidaklah membatalkan kesepakatan yang telah disepakati oleh mereka. Ini satu hal. Dan hal yang kedua, pokok dari permasalahan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka tidak berselisih bahwasanya si mayit akan ditanya dalam kuburnya oleh malaikat. Kan seperti itu. Kemudian adapun furu' al-masail, cabang-cabang dari masalah, sebagaimana yang telah kita lewati banyak masalah beberapa hari ini, ya, itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tetapi mereka tidak berselisih akan asal permasalahan. Apa itu? Adanya pertanyaan malaikat ke dalam, keluar malaikat kepada si mayit. Jelas ya? Wadzalika bima warada fi haditsil bara. Fatu'adu ruhu fi jasadi. Fayatihil malakani fayajlisanahu. Di antara yang menunjukkan bahwasannya ruh itu akan kembali ke jasad di dalam kuburnya, hadis bin Azib, di mana Rasulullah mengatakan aduru, maka akan kembali ruh ke dalam jasad, maka ketika ruh kembali kepada jasad akan datang dua malaikat, yang malaikat tersebut akan menduduki, ya, akan duduki mayit di dalam kuburnya. Jadi juga disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika jenazah ditidurkan atau diletakkan ke dalam liang lahat, ya, disebutkan jenazah itu akan didudukkan. Akan didudukkan. Dia akan duduk. Ya, nah kalau seandainya kita mengorek kuburan, tidak akan terlihat perkara tersebut. Tidak akan terlihat. Tetapi kewajiban bagi orang-orang yang beriman, mengimani perkara yang telah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Salatu wassalam. Baik, kemudian perkara yang selanjutnya, hal hunaku man yustathna min su'alil malakain? Apakah di sana ada, ya, dikecualikan pertanyaan dua malaikat? Ya, wa dzakara ahlul ilmi. Naam. Baik, mimman yustathna min su'alil malakain wa hum, ذكر بعض العلم بعضا ممن استثنى من سؤال الملائكه ملكين وهم, disebutkan oleh sebagian para ulama ada beberapa orang yang mereka dikecualikan dari pertanyaan malaikat. Yang pertama, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati Allah, al murabit fi sabilillah, orang-orang yang mereka menjaga perbatasan ketika terjadi peperangan. Apa itu murabit? Wa huwal mulazim fi sabilillah, ya, fi saghar min thughur, nah, muddah ma, jadi ada kalimat yang terhapus, nah, disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Wa huwa mulazim. Al-murabit, yaitu orang-orang yang mereka mulazim. Fi sabilillah. Yang mereka melazimkan dirinya di jalan Allah. Fi thagar min thugur hadhihi. Yang maksudnya dia menjaga di perbatasan. Di tempat pebenteng atau di tempat penjagaan muslimin. Agar musuh tidak masuk. Taib. Fafi sahih muslim. Dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ribat yawmun wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang ribat, menjaga perbatasan, satu hari dan satu malam itu lebih baik daripada puasa satu bulan penuh dan kemudian dia salat malam sebulan penuh. Fa in mata jaru alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Kalau seandainya orang yang mereka murabbit fi sabilillah meninggal, maka amalan-amalan yang pernah diamalkan di dunia terus akan mengalir ke badannya. Subhanallah. Ya, sementara hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata amalu min thalathatin. Kan begitu. Ketika meninggal seorang anak manusia terputus amalannya. Kecuali tiga perkara. Baik. Tetapi orang-orang yang mereka murabit fi sabilillah, yang mengorbankan nyawa, harta, dan waktu mereka untuk menjaga perbatasan muslimin agar tidak dimasuki oleh orang-orang kafir, maka amalan yang dahulunya diamalkan di dunia itu akan terus mengalir kepadanya. Karena dia telah menjaga sesuatu yang paling berharga, yaitu nyawa dan darah muslimin. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk saya jelaskan sedikit di sini apa yang saya ketahui dari syariat Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari manhajus salaf. Kita ketahui bahwasannya darah kehormatan muslimin itu hukum asal dia terjaga. Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Sesungguhnya harta, darah, dan kehormatan kalian terjaga. Haram untuk ditumpahkan. Haram untuk dizalimi hartanya. Haram untuk dijatuhkan kehormatannya. Kemudian dikeluarkan daripada itu adalah perkara-perkara yang sempit sebagaimana yang telah kita sampaikan. Ketika seseorang berbuat bid'ah, ya, atau memiliki pemikiran-pemikiran yang menyelisih daripada manhajus salaf, maka seseorang boleh untuk ya mengkritik daripada kesalahannya dan boleh disampaikan kepada umat kalau seandainya di situ ada maslahat dan ya berguna untuk umat Islam. Kita berbicara apa? Kehormatan dia. Apakah ketika seseorang ahlul bidah dia berbuat kebidahan yang boleh bagi kita membicarakan kebidahannya dan apakah boleh kita mengusik nyawanya? Apakah boleh kita mengambil hartanya? Karena dia sudah menjadi seorang ahlul bidah, tidak. Harta juga tetap haram, tidak boleh kita sentuh. 6. Begitu juga darahnya haram, tidak boleh kita sentuh. Kenapa kita katakan haram? Allah yang mengharamkan. Itu batasan Allah. Mafhum? Ketika ada seorang, ya, dia seorang misalnya, ini kita katakan misal ya. Dia menyeru kepada kebidahan. Dia ada perkara-perkara yang menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah, misalkan. Maka boleh bagi kita untuk menyampaikan kepada umat dari kesalahannya, dari kekeliruannya. Bisa difahami? Taib. Tetapi haram bagi kita menumpahkan darahnya. Haram bagi kita untuk mengambil hartanya. Nah, ketika ada orang lain yang ingin menumpahkan darahnya, kita sebagai seorang Muslim mendukung orang yang akan membunuhnya, ataukah kita tidak mendukung? Hah? Kita mendukung atau tidak mendukung? Kita ridho ataukah kita mengutuk? Hah? Kita tidak rela, tidak ridho. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghalalkan darahnya. Ketika ada orang yang ingin menghalalkan darahnya, ketika ada orang yang ingin membunuhnya, berarti dia telah melanggar batasan-batasan Allah. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Dan itu merupakan batasan-batasan Allah dan jangan kalian melampaui dari batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang mereka melanggar daripada batasan-batasan Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Seorang ahlu sunnah, apakah mereka senang ada orang yang melanggar terhadap batasan-batasan Allah? Tentunya dia tidak senang. Dia tidak rela, dia tidak ridha. Ada seorang muslim dibunuh, akan dibunuh nyawanya, dihilangkan nyawanya. Kita tidak senang. Karena yang halal baginya adalah ketika kita mengkritik kesalahan yang dilakukan dari kesalahan, bukan berarti kemudian akan menghalalkan darahnya. Bukan berarti kemudian akan halal daripada hartanya. Allah ingatkan kita semuanya. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَنَا قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَىٰ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِتَقْوَىٰ. Janganlah kebencian engkau kepada suatu kaum, kemudian engkau tidak bisa bersikap adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Demikianlah manat ahlus sunnah, manat al-wasitiyah, yang mereka menegakkan keadilan. Ya, ketika para sahabat dikafirkan oleh orang-orang khawarij, apakah sahabat mengkafirkan orang-orang khawarij? Tidak, para sahabat tidak mengkafirkan orang khawarij. Dalam keadaan orang khawarij adalah al-bidah yang mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi tidak memiliki dalil. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah keluar dari Islam. Itulah manhaj al-wasitiyah yang datang dari manhaj al-sunnah. Datang dari generasi yang terbaik dalam umat ini. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, jangan seseorang berbicara sesuatu kepada manhaj yang hak ini, berbicara kepada manhaj al-wasitiyah ini dengan kesemangatan yang kemudian tidak disertai dengan dalil, dengan ilmu yang kuat. Ya, biarkan dia alul bid'ah, biar mati, biar mampus alul bid'ah tersebut. Na'udzubillah. Ya, ini akidah dari mana ini diambil? Jalan siapa yang mereka ambil? Ya, kita berbicara seperti yang saya sebutkan tadi. Nyawa seorang muslim halal tidak dibunuh dalam hitungan Islam, timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya seorang ahlul bid'ah, misalkan seseorang ahlul bid'ah, misalkan, ya dia boleh dibicarakan kebid'ahannya, saya tegaskan kembali, tetapi belum tentu halalnya itu darah, halal darahnya ditumpahkan. Nah, ketika ada orang yang menumpahkan darahnya, berarti dia telah apa? Melanggar dari batasan Allah. Apakah kita senang ada orang yang mereka melanggar dari batasan Allah? Di mana akidah Anda? Di mana sunnah Anda? Di mana manhaj Anda yang Anda muliakan? Sementara Anda bisa senang orang-orang yang menumpahkan darah seorang muslim. Inilah keadilan ahlu sunnah. Ayuhal hadirun. Wal hadirat. Sehingga jangan seseorang, ya ketika, wah dulu ada kok imam-imam membunuh ahlu sunnah. Membunuh ahlu bid'ah. Anda harus memahami, orang-orang yang dulu dibunuh, atau ada seperti ibu tokoh Jahmiyah, Jam bin Sufwan, atau Jad bin Dirham, itu disembelih kepalanya oleh seorang pemimpin, telah berbuat bid'ah, yang bid'ah itu mengeluarkan dia dari ya. Sementara ada saudara-saudara kita muslimin, yang mereka berbuat bid'ah, dan bid'ah itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Ketika itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam, mereka terjaga kehormatan mereka, terjaga darah mereka, dan terjaga harta mereka. Bisa difahami di sini, kecuali perkara-perkara yang sempit. Dan ini harus diingatkan. Ya, supaya kita berlepas diri dari orang-orang yang terkadang dia menamakan dirinya sebagai salafi. Dia menamakan dirinya sebagai orang yang ikut kajian sunnah, yang punya akun Facebook, kemudian menulis semaunya mereka, kita berlepas diri dari orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut bisa saja penyusup yang menamakan dirinya sebagai seorang sunnah untuk menggambarkan kejelekan dakwah sunnah di mata muslimin. Atau dia memang orang yang itima kepada salaf, tapi karena kejahilan dan kebodohannya, dia berbicara sesuatu tanpa dibarengi dengan ilmu. Bisa difahami para hadirin? Baik. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Munawwar, disebutkan oleh Nabi SAW, wa ujra alaihi rizquhu, dan akan mengalir kepadanya rezekinya. wa minal futan, dan dia akan selamat daripada futan. Futan disebutkan oleh Imam Nawawi riwayat katsirin ba'dul bidhamil fa, futan jamak fatin, jamak dari fatin yang artinya adalah apa? Dua pertanyaan malaikat. Karena itu fitnah. Taib. Kemudian inda Abi Dawud wa Tirmidzi an Fudalah ibnu Ubaid yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu maitin yukhtam ala amalihi illa al-murabit fa innahum yanmu lahu aqimah wa yu'minu man min fatanil qabri. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah bahwasanya setiap mayit itu akan tertutup setiap amalannya kecuali al-murabit, orang-orang yang mereka menjaga perbatasan. Fa innahu yanmu lahu, sesungguhnya akan berkembang amalannya, akan dicatat amalannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nam wa yu'ammanu min fatanil qabri, dan dia akan aman ya dari fitnah al-kubur. Apa itu fitnah kubur? Itu pertanyaan dua malaikat. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dalam Sahihul Musnad. Qala ba'du ahli ilmi, nam fattani wahuma munkar wa nakir. Fattan itu artinya adalah apa? Orang yang akan, malaikat yang akan memberikan fitnah. Bukan sahibul fitnah ya, jangan salah faham. Fattan yaitu malaikat yang akan memberikan fitnah kepada si mayit. Wahyuhmal annahuma la yaji'an ilaih. Ya, dan maksud daripada hadis kedua malaikat tersebut tidak mendatanginya. Wala yakhtabiranahu, dan dia tidak diuji. Bal yakfi mautu murabitan fi sabilillah syahidan ala sihati imanihi. Bahkan cukup meninggalnya dia dalam keadaan menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti akan sahih dari keimanannya. Taib wa yuhtamal annahuma yaji'anahu ilaihi lakin la yadurranahu nam wala yajal bisababil muji'ihima fitnah. Atau ada kemungkinan dua malaikat akan mendatanginya, akan tetapi malaikat tersebut tidak akan memudaratkannya, dan juga malaikat tersebut ya tidaklah ya kedatangan kedua tersebut menjadi fitnah bagi si mayit yang ada dalam kuburnya. Baik. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan yang kedua dari orang-orang yang mereka tidak ditanya di dalam kuburnya adalah asy-syahid, orang yang meninggal mati syahid. Rawi anna sa'yan rajulin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ma balal mu'minin yuftanawna fi quburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, ya bagaimana keadaan orang beriman akan diuji dalam kuburnya? Ya kecuali orang yang syahid. Maksudnya kenapa orang beriman akan diuji dalam kuburnya kecuali orang yang syahid? Kenapa yang syahid tidak diuji dalam kuburnya? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bi barakatis suyuf ala ra'si fitnah. Maka sudah cukup leher pedang yang menebas lehernya, ya kemudian dia meninggal itu menjadi fitnah baginya. Sudah cukup. Ya sehingga dia tidak perlu lagi difitnah di dalam kuburnya. Dan qala Allama Albani rahimahullah sanadun sahih ya dalam kitab Ahkamul Janais. Kemudian yang ketiga, alladzi yamutu yaumal jum'ah. Orang-orang yang mereka meninggal di hari Jumat. Ya. Disebutkan di sini ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, alladzi yamutu yaumul jum'ah li hadis. Nam, ma min muslim yamutu yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatul qabri. Tidak ada dari seorang muslim pun yamutu yang dia meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnatul kubur. Diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dan juga Tirmizi dari Abdullah ibn Amr dengan sanad yang munqati, dan baginya ada syawahid, tetapi syawahidnya itu dhaifah. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadisnya dalam Ahkamul Al-Janaiz. Baik, jadi tiga jenis manusia sebelum kita baca yang keempat, ya, yang aman dari fitnatul kubur. Murabit fi sabilillah, kemudian para syuhada, kemudian orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat dari kalangan muslim. Baik. Kemudian yang keempat, istatsna'hum ba'du ahli ilmi kama fil hawi Suyuti rahimahullah al-anbiya. Dikecualikan juga oleh para ulama adalah Nabi. Nabi lebih mulia daripada murabit. Nabi lebih mulia daripada orang yang syahid. Kalau seandainya orang yang syahid saja, mereka tidak terkena daripada fitnatul kubur, maka tentu para nabi lebih aula. Qultu, kata Syekhuna Yasin, nam, idza qad alimna anna syahid wal murabit yustathna min as-su'al fa innal anbiya alaihi wassalatu wassalam aula bihi fa inna hujjah imanihim nam fawqa kullu amrin wadihun bayyin fala yahtaj illa burhan aw dalilin. Telah kita ketahui bahwasanya syahid dan orang-orang yang murabit itu dikecualikan dari pertanyaan malaikat, maka sesungguhnya para nabi mereka lebih utama untuk tidak ditanya. Ya, dikarenakan hujjah iman mereka itu, ya, persaksian atau bukti keimanan mereka di atas daripada keimanan para, ya, syahid dan para murabit fi sabilillah. Ini perkara yang wahid, tidak butuhkan kepada burhan dan dalil. Apa dalilnya bahwasanya imannya pada nabi lebih kuat dari murabit fi sabilillah? Ini bentuk istihza pertanyaan seperti ini. Ya, pertanyaan ini enggak perlu dipertanyakan. Ya, karena para nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia dan terhormat di muka bumi ini siapapun daripada manusia yang lainnya. Baik. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, as-siddiq. Qila wa man kathara minhu as-sidq wa qila man la yatatamihu al-kadhib li ta'awwaduhu as-siddiq wa qila ghairu dhalik. As-siddiq, siapa itu as-siddiq? As-siddiq adalah orang yang dia memiliki kejujuran yang banyak. Dan dikatakan juga adalah orang yang tidak pernah berdusta. Kebiasaannya adalah jujur. Enggak pernah dia berdusta. Itu namanya as-siddiq. Disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah, wa idza kana syahid la yuftan fas-siddiq ajal khadran wa adam ajra fa wa ahra an la yuftan li annahu al-muqaddam dhikruhu fi tanzil ala syahid fi qouli ta'ala ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Jadi disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah, apabila orang yang syahid tidak diberikan fitnah di dalam kuburnya, maka orang yang jujur keimanannya, ucapannya, seluruhnya itu lebih mulia dan lebih banyak pahalanya. Ya, fawa ahra, dan dia lebih utama untuk tidak ditanya dalam kuburnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahid itu setelah menyebutkan as-siddiq di dalam Al-Qur'an. Fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, dan mereka adalah bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Asyuhada disebutkan nomor 3. Nah, kalau seadanya syuhada dikarenakan kejujuran iman mereka, mereka tidak ditanya, maka as-siddiq 6. Wa ra'suhum akbaru siddiq Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak ditanya di dalam kuburnya. Wa qad ja'a fil murabit alladhi huwa aqall martab min asy-syahid annahu la yuftan fa kaifa mimman wa aula martabatan minhu wa minasy syahid wallahu alam fata'ammalhu. Dan telah datang bahwasanya orang yang murabit yang dia itu di bawah kedudukannya daripada syahid tidak ditanya dalam kuburnya, maka bagaimana lagi orang yang kedudukannya lebih tinggi darinya, lebih tinggi daripada syahid itu sekalipun, yaitu orang-orang yang siddiq. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas materinya kali ini. Silakan para ikhwan sekalian kalau yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaan. Baik. Mungkin saya mulai Ustaz, dari saya Ustaz. Pertanyaan saya adalah tentang ruh dan jasad ketika di alam kubur Ustaz. Jadi apakah di alam kubur itu nanti di alam barzah itu kita memiliki jasad dan ruh itu kembali lagi seperti semula, ataukah tergantung dari keimanan atau amal soleh dari setiap orang, karena seperti kita tahu para syuhada itu menjadi burung-burung yang berterbangan di sekitar arsy Ustaz. Bagaimana kondisi manusia ketika ada di alam kubur Ustaz? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Ruh, ruh hamba-hamba Allah itu ada pada beberapa kondisi. Ada ruh itu kembali kepada jasad, ada ruh mukminin itu berada ya dalam burung yang berwarna hijau berterbangan di bawah arah, dan ada ruh tersebut yang berada di, disebutkan dalam sebagian hadis, di sebelah kanannya Allah Rabbul Alamin. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Nah, kalau seandainya hadis itu sahih, ya dari Ibnu Qayyim menyebutkan itu di dalam kitab beliau Ar-Ruh. Jadi ruh itu tidak hanya dia berada dalam satu tempat, tetapi dia berada dalam tempat-tempat tergantung daripada keimanannya mereka. Dan bisa dirujuk kepada kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh. Beliau menyebutkan kondisi ruhnya orang beriman dan letak ruhnya orang-orang kafir, ya, juga disebutkan oleh beliau dalam beberapa tempat dan kondisi. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari online. Apakah mereka yang meninggal dalam keadaan belum baligh juga akan terkena pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, Ustaz? Nah, apakah ditanya? Apa soalnya? Apakah mereka yang belum balik itu akan ditanya juga oleh malaikat Munkar dan Nakir, Ustaz? Tapi wallahu a'lam, saya tidak tahu. Apakah mereka juga ditanya ataukah tidak? Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Ribat yang dijanjikan aman dari fitnah kubur, apakah hanya jika mereka meninggal pada saat terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kafir, atau bagaimana dengan situasi damai seperti sekarang, Ustaz? Seperti petugas yang menjaga perbatasan. Apakah termasuk mereka yang disebut dengan orang-orang yang menjaga perbatasan, Ustaz? Wallahualam juga, saya nggak tahu. Apakah itu khusus kepada orang yang berperang di jalan Allah ketika terjadi perkacauan perang, atau ya ketika daerah-daerah yang kekuasaan muslimin yang harus dijaga juga masuk dalamnya murabit? Wallahualam, saya nggak tahu. Kami belum bisa jawab sekarang. Baik, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Mungkin satu lagi, silakan. Sudah ada pertanyaan masuk, Ustaz. Kenapa ada orang awalnya soleh meninggalnya itu suul khotimah, Ustaz? Apakah, dan sebaliknya ada orang yang tadinya fajir meninggalnya husnul khotimah, Ustaz? Baik, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dan menerangkan, ketika kita mendapatkan orang-orang yang beriman meninggal dalam keadaan tenang, tersenyum, dalam keadaan dia sholat, dalam keadaan dia berzikir kepada Allah, tenang meninggalnya, kayak seperti tidak ada apa-apa. Ini merupakan awal daripada kebahagiaannya insyaAllah. Dan setelahnya dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia dibandingkan itu. Tapi ketika kita mendapatkan orang-orang yang beriman mati dalam keadaan sakit, maka itu merupakan akhir daripada kesengsaraannya, dan itu merupakan sebab Allah mengampuni dosanya dan sebab Allah mengangkat derajatnya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku tidak pernah cemburu melihat orang mati dalam keadaan tenang, ya setelah aku melihat bagaimana sakitnya Nabi SAW ketika beliau meninggal. Bisa difahami? Yang ketiga, ketika kita mendapatkan orang yang kafir, orang yang fajir, mati dalam keadaan tenang, maka itu merupakan akhir daripada kebahagiaannya. Dan selanjutnya dia akan hidup dalam keadaan sengsara di alam barzah dan juga di akhirat kelak. Tapi kalau seandainya orang kafir mati dalam keadaan tenang, maka itu kalau mati dalam keadaan sengsara, maka itu awal dari kesengsaraannya yang pedih, dan selanjutnya dia akan ya menderita selama-lamanya dalam nerakanya Allah iyadan billah. Kalau seandainya yang diinginkan bahwasanya su'ul khotimah mati dalam keadaan tenang ataukah tidak. Tapi kalau seandainya yang dimaksudkan ada orang yang tadinya baik, taat dan lain sebagainya, tiba-tiba mati dalam keadaan dia sedang mabuk-mabukan misalnya. Nah, kalau ini yang dimaksudkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita. Inna rajulan ya'mal bi amalin ahlul jannah ma yakunu bainahu wa bainahu ila dhira fa yasbiqu alal kitab fa ya'mal amalan ahlun nar fa yadkhuluha. Ya, ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni surga, yang kemudian di antara dia dengan surganya Allah hanya beberapa jengkal saja. Kemudian tidak ada di antara dia dengan nerakanya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, Allah masukkan dalam neraka. Dan sebaliknya ada laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni neraka, tidak ada di antara dia dengan nerakanya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga dan Allah masukkan dia dalam surga. Kenapa ini bisa terjadi? Ada penyakit hati yang ada dalam kalbu kita. Zahirnya adalah amalan-amalan surga, kajian dan lain sebagainya. Tapi ada kebenci, ada sesuatu dalam hatinya yang tidak nampak. Kemudian semakin nampak membakar daripada ketaatannya. Justru sebelum dia meninggal, dia justru beramal dengan amalan penghuni neraka. Ya. Tapi ada orang-orang yang mungkin dia selalu dihina, dia merasa saya banyak dosa, saya banyak hal yang lain sebagainya. Ada kesucian dalam hatinya. Kemudian dia ingin bertobat, yang kemudian ya dia baru beramal dengan amalan sedikit, kemudian Allah wafatkan dia dan mudah-mudahan dia masuk dalam surga. Sebagaimana kondisi laki-laki yang membunuh 99 nyawa, kemudian dia membunuh lengkap jadi 100 orang, tapi tidak menghalangi untuk dia bertobat. Dia merasa saya ini kotor, saya ini banyak dosa, harus ada yang membersihkan dosa saya. Kemudian dia dianjurkan untuk pergi ke sebuah tempat. Kemudian dia meninggal dan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Ini merupakan ujian buat seorang hamba. Ya, yang mana Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, kapan kita beristirahat? Istirahatnya seseorang ketika ya dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena kalimat ini sesuatu yang sulit dan sesuatu yang berat. Ya, beberapa hari yang lalu, saya ditelepon oleh seseorang. Dia menceritakan tentang kondisi seseorang. Yang seseorang ini masa hidupnya dia gak pernah sholat. Ya, setelah dia umur 20-an tahun dia gak pernah sholat, gak pakai jilbab dan lain sebagainya. Dan kemudian dokter memvonis dia ya penyakit kanker stadium 4. Secara ilmu medis sudah tidak bisa disembuhkan. Ya, sudah. Sudah tidak bisa disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan. Nah, secara logika kita, dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bertobat kepada Allah, beristighfar, mengingat Allah, kan seperti itu. Orang ini cerita kepada saya, dia datangi orang tersebut. Kemudian dia bisiki, La ilaha illallah. Dia marah. Marah. Jangankan untuk mengucap, mendengar kalimat itu, dia marah. La haula wa la quwwata. Hasbi Allah wa ni'mal wakil ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada jaminan. Nanti kalau saya sudah tua, saya mau bertobat. Enggak ada jaminan. Bukti nyata terlihat dengan mata oleh orang yang kita percayai. Ya, berat untuk dia menyebut nama Allah. Kesal dia mendengar ucapan kalimat Allah. Dalam keadaan dia sudah detik-detik dalam kematiannya. Nasallallahu salamat wa alaikum. Sedekah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Seorang mukmin tidak akan pernah beristirahat sampai dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. menutupi kematiannya, disitulah istirahatnya dia. Atau ketika langkah kakinya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ini ada 3 pertanyaan lagi, apakah dijawab sekarang atau pertemuan berikutnya, Ustaz? Kita bawa ke hari Ahad. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ada 3 pertanyaan, nanti mohon Mas Alfian disimpan pertanyaannya. Baik. Insyaallah kita ketemu lagi di hari Ahad nanti, Ustaz. Insyaallah. Nah, jazakallahu khairan atas pertemuan kali ini. Barakallahu fiik. Anda lihat ada flyer Ustaz Firanda ada kajian sama teman-teman di Tokyo. Oh. Ada Ustaz dari Tokyo, ya, yang orang Jepang ya. Ulalam, Ustaz. Mungkin belum lihat ya? Belum lihat, Ustaz. Iya. Jadi ada perkembangan dakwah di Jepang. Jadi pembicaranya Ustaz Firanda lewat Zoom dan ada Ustaz dari Jepang, orang Jepang namanya Jepang. Itu mungkin temannya Ustaz Firanda, Ustaz. Ya, penantum cerita juga siapa namanya? Ustaz siapa? Takatasang mungkin ya. Iya, itu dia. Nanti ya. Katanya pakai bahasa Inggris. Istrinya orang Indonesia, Ustaz. Oh, istrinya orang Indonesia. Ya. Beliau di mana? Di Tokyo. Di Tokyo. Iya. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi beliau punya kajian di Masjid Asakusa. Iya, Asakusa apa? Asakusa. Asakusa. Walau alam, sampai saat ini terakhir kali saya dengar belum ada kajian, Ustaz. Beliau malah bekerja di perusahaan, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti ada Zoom lebih semangat bagi. Baik, Ustaz. Ya, mungkin dari itu kali ya. Jepang beliaunya nanti. Iya. Baik, Ustaz. Nah. Kita tutup, Ustaz. Kita tutup ya. Nah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.